Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya atau Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Albayan, Cianjur, Insani, Purbalingga, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS, Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Pemirsa Roja TV, dimana saja Anda berada. Pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook, di channel YouTube dan channel Facebook radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada bab hukum menggambar. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang berbicara kepada Abu Hayyaj. Abu Hayyaj seorang tabi'in. Kata Ali, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Mau enggak aku mengutus kamu dengan membuat tugas seperti tugas yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku, yaitu jangan kamu biarkan gambar kecuali kamu hapus, dan janganlah kamu biarkan kuburan yang cembung, yang menggunung, kecuali kamu ratakan. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah satu di antara ancaman bagi yang menggambar makhluk hidup adalah kullifa ayyan fukhafiha ruh wa laisa binafikh. Jadi paksa untuk meniupkan ruh kepada gambar yang dia lukis, tapi dia tidak mampu meniupkannya. Itu ta'adzib, itu adalah salah satu di antara jenis azab di akhirat bagi orang-orang yang menggambar. Dari sini kita mengetahui bahwa gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk hidup yang bernyawa. Karena yang bukan makhluk hidup, yang tidak bernyawa, tidak mungkin dipaksa untuk ditiupkan ruh. Tapi ini maksudnya adalah yang bernyawa dan memiliki jasad utuh, yang apabila gambar itu ada dalam realita, maka dia hidup. Adapun kalau seseorang menggambar hanya kepala saja, kepala orang saja tanpa badan, kalau dalam realita ada yang kepala saja tanpa badan, hidup apa tidak? Tidak hidup. Jantungnya di mana atunya? Atau jasad badan saja tanpa kepala, hidup apa tidak? Tidak, tidak hidup. Maka zahir hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin menunjukkan boleh, dan ditunjang dengan hadis marra bi ra'si tamatsil falyaqta. Bila melalui atau menemukan patung yang utuh hendaklah dipenggal kepalanya. Maksudnya kepala patung, bukan kepala orang. Nabi SAW tidak menyatakan hancurkan patung itu, tapi penggal kepalanya. Ya, nah ini faedah yang pertama. Nah, faedah kedua ini rincian dari berbagai macam masalah yang sering kita dapati. Jadi dari faedah yang pertama kita tahu, kalau kita menggambar makhluk hidup, apabila makhluk yang kita gambar ada dalam realita, maka pasti dia hidup, maka menggambar itu berarti tidak boleh. Tapi kalau kita menggambar suatu makhluk hidup yang tidak lengkap, yang bila dalam realita hal itu ada tapi tidak akan hidup, maka boleh. Seperti menggambar orang hanya kepala saja tanpa badan. Dalam realita bila itu terjadi tidak akan hidup, atau badan saja tanpa orang. Pernah ada salah seorang ikhwan memperlihatkan gambar karya dia yang konon katanya dapat hadiah kompetisi. Badannya saja leher ke atas, bukan dengan kepala, tapi diganti dengan apa ya, rudal apa ya waktu itu. Nah, itu boleh apa tidak? Boleh, karena bukan kepala. Karena bila ada dalam realita itu tidak hidup, ya. Adapun kalau badan utuh, kepala utuh, tapi wajahnya tidak ada, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Apa itu kalau dalam realita ada orang kayak gitu, hidup apa tidak? Hidup. Orang bisa hidup tanpa mata, hidung, dan mulut, bisa hidup, ya. Karena itu bukan organ yang vital. Adapun kalau tanpa kepala atau tanpa badan, maka tidak akan hidup. Nah, sekarang yang kedua, yukhadhu min hadits Ali radhiyallahu an wa huwa qauluhu alla tada'a suratan illa tamastahu. Diambil dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, sanadnya sahih. Janganlah kamu biarkan satu gambar kecuali kamu hapus gambar itu. Nah, dari hadis ini kita mengetahui alla yajuza iqtina uswar. Hadis ini memberi faedah atau pelajaran, tidak boleh kita rela ridho terhadap adanya gambar. Makanya kalau ketemu hapus, baik dengan cara dihapus, dihilangkan, atau kalau gak mungkin dihapus, timpa dengan gambar lain, warna lain, sehingga gambar aslinya tidak lagi berbentuk makhluk hidup. Gak boleh kita ridho dengan adanya gambar-gambar. Tapi ini ditafsil. Ditafsil itu apa? Dirinci menjadi 6 poin rincian. Yang semoga keenam poin rincian ini bisa menjawab seluruh permasalahan yang kita hadapi di alam dunia pada kehidupan kita ini yang berkaitan dengan gambar. Tapi kadang-kadang ikhwan teh sudah jelas rinciannya. Ustaz, kalau gambar ini gimana? Padahal sudah terjawab ini. Oh, ini boleh atau tidak? Kalau gambar ini gimana? Padahal sudah terjawab dalam rincian tadi, ya. Kalau kita mengatakan badan saja tanpa kepala boleh, tiba-tiba muncul gimana kalau gambar ini? Iya, ini badan tanpa kepala kan tadi sudah dikatakan bolehnya. Duka cari kesempatan pengen ngobrol kita. GR. Rincian yang pertama. Ayaktaniyaha lita'zimil musawwar. Likaunihi dha sultanin au jahin au ilmin au ibadatin au nahwi dhalik. Fahadha haramun bila syak. Wala tadkhulul malaikatu baitan fihi hadhihi surah. Lianna ta'zima dhawi salatah biiktinai suarihim salmun fi janibir rububiyah. wa ta'zimu dzawil ibadah bi iqtina'i suwarihim sulmun fi janibil uluhiyah. Pertama, merasa rela atau ridho karena mengagungkan objek yang digambar. Umpamanya yang digambar adalah orang yang memiliki kekuasaan di zaman dahulu, memiliki kedudukan, memiliki ilmu, memiliki kesolehan. Dikagumi dalam kehidupan sehari-hari di masa hidupnya. Lalu digambar, dilukis, dan ridho dengan hal itu. Maka ini haram tidak diragukan lagi. Para malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah, ruangan yang di dalamnya ada gambar tersebut. Karena apa? Karena mengagungkan orang yang memiliki kelebihan. Yang memiliki kelebihan. Ketika hidupnya dia punya kelebihan, baik ibadahnya, ilmunya atau apanya, lalu diagungkan, maka ini termasuk menyaingi aspek rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau umpamanya dia diagungkan karena kekuasaannya, oh dulu dia pernah berkuasa selama sekian puluh tahun, selama masa kekuasaannya aman, tentram, damai, sentosa. Betul realitanya begitu. Lalu diagungkan karena kekuasaannya. Maka ini termasuk pengagungan yang menyaingi aspek rububiyah Allah. Allah diagungkan karena kerububiyahannya. Kerububiyahan itu karena kekuasaannya, karena pengaturan terhadap alam jagat raya yang maha komprehensif dan complicated seperti ini, tapi mampu diatur secara sempurna. Itu aspek rububiyah Allah. Kalau ada orang karena kekuasaannya juga diagungkan, walaupun dengan kadar pengagungan yang lebih rendah daripada pengagungan kepada Allah, maka tetap ini tidak boleh. Kalau pengagungannya karena aspek ibadah kesolehannya, orang ini soleh luar biasa waktu hidupnya, betul sesuai dengan realita seperti para nabi, para sahabat, para ulama yang soleh-soleh, iya. Tapi pengagungan sampai pada taraf menyimpan fotonya dan gambarnya, ini dianggap ya menyaingi pengagungan atau keibadah kepada aspek uluhiyah Allah. Ini yang pertama, terlarang kalau menyimpan atau rela terhadap adanya gambar. Objek gambar itu adalah orang yang dahulu pernah hebat, baik karena kekuasaan, kedudukan, ilmu, ibadah, kesolehan, dan seterusnya. Kedua, iqtina uswar litamatu bin nazar ilaiha awit taladzud biha fahadha haramun aydan lima fihi minal fitnah al muaddiyah ila safasifil akhlaq. Kedua, menyimpan atau rela kepada gambar bukan karena mengagungkan orang yang ada di gambar itu, tapi dalam rangka tamattu dan taladzud biha, hanya bersenang-senang, hanya berlezat-lezat, hanya karena gambar itu objek yang menyenangkan untuk dilihat, seperti gambar-gambar para aktor dan aktris cantik ataupun ganteng, bodinya seksi. Itu yang membuat kita senang. Adapun kepribadian orang itu bejat, gak peduli. Yang penting fisiknya terlihat menyenangkan. Maka ini pun haram. Karena ada fitnah di dalamnya dan mengakibatkan terseretnya orang yang melihatnya kepada kerendahan akhlak. Selain mendorong dia untuk terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ini yang kedua. Ketiga, nah ini yang banyak dialami termasuk oleh ikhwan dan akhwat. Poin yang ketiga, ayaqtaniha lidzikra hannanan au ta'at aw talattufa kalladzina yusawwiruna sighara auladihim litudzakkirahum halal kibar fa hadza aidan haramun lil luhuqil wa'id fi qawlihi ta'ala innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Ketiga, menyimpan atau ridho kepada foto atau gambar dalam rangka untuk menyalurkan rasa rindu, cinta, dan kasih sayang. Seperti foto-foto siapa? Anak-anak, cucu yang jauh di atas di tempat yang lain, sekedar untuk mengobati rasa rindu atau nanti memperlihatkan kenangan itu setelah mereka besar. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, ini juga haram dan termasuk ke dalam ancaman hadis bahwa para malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar seperti itu ditempel. Maka tidak boleh, ya. Maka tidak diperkenankan. Terlebih kalau orang tersebut, orang yang kita cinta itu, orang yang sudah meninggal. Ketika dibuka lagi fotonya, gambarnya, apa yang terjadi? Kita sedih dan nangis. Kemarin kita sudah menjelaskan bab tentang sedihnya. Sedih itu dilarang. Mana sedih dilarang adalah dilarangnya melakukan apapun, baik amalan anggota badan ataupun lisan yang bisa mengundang kesedihan. Kesedihan yang terlarang. Seperti contohnya umpama menceritakan kisah masa lalu yang membuat kita sedih. Kisah meninggalnya orang yang kita cintai. Kisah ketika kita ini mengalami musibah. Musibahnya tahunan yang lalu kita ceritakan lagi sekarang sampai bercucuran air mata. Terjerumus di dalam kesedihan. Akibatnya apa? Akibatnya bad mood. Akibatnya dia tidak memiliki semangat kepada apapun yang mesti dia lakukan. Kewajibannya diabaikan. Lapar harusnya dia makan, enggak ada mudah. Sedih habis barusan aja habis cerita tentang kisah masa lalu yang menyedihkan. Nah, itu tidak boleh. Maka kalau yang seperti itu, kesedihan yang direkayasa diikhtiarkan dengan cara mengingat masa-masa lalu yang menyedihkan, maka tidak boleh. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-hammi dan al-hazan. Al-hammi dan al-hazan sama-sama perasaan sedih. Kalau al-hazan, kesedihan karena masa lalu. Kalau al-ham, kesedihan karena masa yang akan datang. Dua-duanya sama-sama terlarang. Inilah rincian yang ketiga. Keempat, ayat tanya suar la lirugbatin fiha itlaqa walakinnaha ta'ti taba'an li ghairiha. Keempat, ridho kepada gambar atau foto bukan karena gambar itu, tapi karena ada kepentingan lain yang bagus. Tapi di dalam kepentingan yang bagus itu ada gambar. Contohnya kita membeli majalah atau koran karena di majalah itu ada artikel bagus yang kita butuhkan. Di koran itu ada tulisan bagus yang ingin kita baca. Tapi majalah itu, koran itu pasti ada apa? Ada gambar, ada foto. Bahkan kadang-kadang gambarnya gambar terlarang. Ada gambar aurat wanita. Kita membelinya, membacanya bukan karena gambar itu. Gambar itu gak pernah diperhatikan. Tapi karena ada artikel yang lainnya, baik itu artikel ilmiah ataupun berita-berita yang kita butuhkan, maka yang seperti ini la ba'sa bih, tidak apa-apa. Karena gambar yang ada di sana bukan menjadi tujuan pokok kita untuk dilihat. kita abaikan, kita tidak pernah melihatnya, dilirik pun enggak, kita hanya fokus kepada artikel yang seperti ini. Tapi kalau kita mampu, ya, karena ketika baca artikel pasti tengah-tengah aduh ada gambar, maka dihapus dulu itu gambar. Atau disamarkan, dicorat, dicoret, atau ditempel, ditutup. Agar tidak mengganggu, maka itu lebih utama. Bila itu tidak menyulitkan, ya. Jadi membeli majalah, membeli koran yang di dalamnya ada tulisan yang memang kita butuhkan, tapi juga ada gambar, selama tujuan utamanya adalah artikel yang kita butuhkan, bukan karena gambarnya, maka dibolehkan. Ini yang keempat. Kelima, ayyaqtaniya suwar ala wajhin takunu fihi muhanah. Kelima, iqtina kepada gambar, ridha, rela kepada gambar, dalam rangka gambar itu dipakai untuk sesuatu yang sifatnya dihinakan. Baik umpamanya untuk bungkus apa sajalah, bungkus sampah gitu ya, tempat-tempat sampah. Atau sesuatu yang diinjak, contohnya seperti apa? Keset, karpet, atau yang kita tiduri, seperti contohnya apa? Kasur atau apa penutup kasur teh? Bed cover atau spray. Ada gambar, suka ada gambarnya ya? Suka ada gambarnya. Bolehkah itu? Fahadza la ba'sa bihi 'inda jumhuril ulama. Menurut jumhur ulama ini tidak apa-apa. Ini dibolehkan. Selama gambar itu untuk dihinakan. Umpama di welcome, tahu welcome apa? Keset. Ada gambar orang umpamanya. Ada gambar binatang. Tapi fungsi keset hanya satu. Gak pernah keset dipakai kopiah, dipakai ibadah. Pasti diinjek ya. Demikian juga yang lain-lainnya. Maka itu dibolehkan. Nah, apakah termasuk memakai pakaian-pakaian yang di dalamnya ada gambar dan pakaian itu bersifat dihinakan seperti CD, bukan compact disc, bukan daleman, celana dalam seperti itu, pakaian dalam sifatnya dihinakan, ada gambarnya, gambar binatang atau kadang gambar orang ya, dan itu bersifat dihinakan apabila dalam pakaian yang seperti ada lafaz Allah atau ada ayat Al-Quran, niscaya umat Islam marah. Karena itu penghinaan. Sekarang kalau gambar, apakah gambar-gambar yang nempel di pakaian, katakanlah pakaian dihinakan seperti daleman tadi, ya, apakah termasuk hal yang dibolehkan? Berkata Syaikhul Utsaimin al-Jawab, naqul la yulhaqu bidzalik. Tidak disamakan hukumnya dengan yang tadi, tidak. Bal libasun ma fihi suwar muharramun ala shighar wal kibar. Tapi memakai pakaian yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup diharamkan baik yang bagi yang dewasa maupun bagi anak kecil. Karena anak kecil belum berdosa, belum dihisab. Bapaknya, ibunya yang memakaikan kan? Itu yang bertanggung jawab. Ya. Tidak disamakan hukumnya dengan keset tadi, yang diinjak-injak, yang dipakai keset kaki kita, tidak. Karena adanya perbedaan yang jelas antara keduanya. Berkata Syaikhul Utsaimin, qad sarraha al-fuqaha rahimahumullah bitahrimi libasin ma fihi surah. Sawa'un kana qamisan au sarawil au imamah au ghairi dhalik. Para ahli fuqaha telah menjelaskan tentang haramnya memakai pakaian yang di dalamnya ada gambar, baik itu berupa gamis, celana, atau imamah. Imamah itu yang dipakai kepala itu apa? Bahasa kitanya sorban. Maka itu semuanya terlarang. Timbul satu pertanyaan lagi, afwan sedikit agak vulgar, gak apa-apa ya. Tapi ini diterangkan oleh para ulama dan mungkin muncul pertanyaan. Saya harus hati-hati untuk tidak menyebut merek ya. Kalau ada yang merek sebut, tegur saya. Waqad dhahara akhiran ma yusamma bil hafa'id. Wahia khurqatun tulafu ala al-farjain lil atfal wal ha'id. Lialla yatasarraban najas ila jism awil malabis. Akhir-akhir ini muncul bahasa Arabnya adalah hafa'id. Saya tahu artinya, tapi enggak tega menyebutnya. Hafa'id adalah satu kain yang biasa dipakai menutupi faraj, baik oleh anak kecil ataupun wanita yang haid. Tahu kan apa istilahnya? Jangan menyebut merek loh. Pembalut, nah pembalut. Dihinakan apa tidak itu? Ya dihinakan. Orang tidak mau umpamanya membawa benda tersebut. Kalau toh membawa harus digiwing-giwing, dijiwir pakai tangan kiri lah, sambil begini. Karena dianggap apa? Hinanya atau rendahnya. Itu berfungsi untuk menyerap najis, baik air kencing ataupun darah haid agar tidak terkena pakaian ataupun badan. Bagaimana kalau pembalut, kalau pembalut bukan merek kan ya, mereknya macam-macam. Atau yang biasa dipakai oleh bayi, aduh saya takut ini merek, tahulah itu ya, popok. Popoknya ada, mereknya ada ini, ada itu. Popoknya tapi dari sesuatu bahan yang bisa menyerap air. Dan permukaannya tetap kering. Untuk menyerap najis. Demi kesehatan orang yang memakainya. Nah kalau yang begitu ada gambarnya. Yang itu ada gambarnya enggak ya? Gambar makhluk hidup. Anggap saja ada, apakah ini dibolehkan karena itu dihinakan? Maka dijawab, iya termasuk bagian yang dihinakan. Tapi bila kita menemukan sesuatu yang polos tanpa gambar itu jauh lebih utama. Untuk semua, baik untuk keset, untuk spray, untuk kasur, untuk ke apapun yang sifatnya dihinakan, kalau ada yang polos maka itu jauh lebih utama dibanding yang bergambar. Andai tidak ada, satu-satunya hanya itu dan bergambar, maka untuk perkara-perkara yang sifatnya dihinakan tadi maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Inilah poin yang keberapa? Yang kelima. Keenam, poin terakhir. Maksudnya poin terakhir dari faedah hadis ini. Ngajinya belum terakhir, masih lama. Ayyul ja'ila iqtina'iha ilja'an kaswaril lati takunu fi bitaqah itsbatis syakhsiyah wasyahadah waddarahim fala itsma fihi li adami imkani taharruz minhu. Qala Allahu azza wa jalla wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Poin yang keenam adalah iqtina kepada suatu gambar yang terdapat dalam sesuatu yang memang penting dan gambar itu tidak bisa dihindarkan, bahkan kadang harus, seperti adanya foto atau gambar pada bitaqah syakhsiyah, KTP, SIM, paspor gitu ya, ijazah, surat nikah. Perlu enggak ada foto diri di dalam benda-benda dokumen pribadi tadi? Ya, perlu. Kalau tidak ada foto, niscaya seluruh dokumentasi pribadi tadi bisa diapakan? Disalahgunakan oleh orang. Termasuk foto atau lukisan di dalam uang. Boleh dikatakan semua uang yang kita miliki, baik rupiah ataupun falas, ada fotonya tidak? Tidak ada foto, tapi ada gambar lukisan orang ya. Yang di sana foto apa lukisan? Lukisan. Mungkin ada fotonya ya. di scan atau di manalah, saya enggak tahu, pokoknya ada. Kan itu gambar orang, gambar pahlawan, gambar proklamator, kadang gambar binatang ada ya? Ada. Orang hutan dan seterusnya. Ada yang 500-an itu orang hutan. Ah, itu tidak apa-apa, jangan sama haram, saya buangin uang semua. Di pulungan atau ke orang. Maka itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, bahkan pada KTP, pada paspor, itu sesuatu yang sangat diperlukan. Tanpa itu, maka identitas orang bisa dimanipulasi. Hukum bisa dipermainkan. Maka dibolehkan, bahkan diharuskan, maka memasang foto di dokumentasi pribadi seperti tadi, maka dibolehkan. Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan kesulitan atas kalian di dalam agama ini, ya. Itulah 6 poin rincian dari hukum gambar. Sampai poin ini selesai seluruh penjelasan tentang hukum gambar pada bab ini. Yang kesimpulannya ada 7 poin pelajaran dari bab ini. Poin yang pertama adalah at-taghlidu syadidu fil musawwirin tu'khadhu min qawlihi asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Pertama, pelajaran penting yang bisa kita petik pada bab ini adalah ada azab dan ancaman yang sangat keras bagi tukang gambar. Berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa manusia yang azabnya paling keras adalah tukang gambar ini. Kita sudah jelaskan bagaimana kalau niat menggambar itu bukan menyerupai ciptaan Allah, bukan untuk disembah, bukan untuk diagung-agungkan. Kita sudah jawab apa belum? Sudah. Apapun niatnya, walaupun niatnya baik, tapi bentuk perbuatan itu sudah merupakan perbuatan yang terlarang secara syar'i, maka tetaplah terlarang dan tidak menjadi halal hanya karena niat yang baik. Sama saja dengan haramnya mencuri, tetap haram walaupun niatnya baik. Mencuri dalam rangka mengumpulkan donasi untuk pembangunan masjid. Merampok dalam rangka untuk menafkahi anak dan istri. Menafkahi anak dan istri itu baik apa buruk? Buruk, baik, wajib malah ya. Tapi caranya dengan mencuri, maka tetap saja mencuri itu haram. Kenapa kau mencuri? Saya berkewajiban mengumpulkan rezeki untuk anak dan istri saya. Dan menafkahi anak istri saya wajib. Gitu ya. Nah, iya omongannya benar, tapi cara mencari nafkahnya dengan cara yang diharamkan maka tetap tidak boleh. Demikian juga hukum asal menggambar adalah haram. Apapun motivasinya, sesuatu yang hukum asalnya haram tidak bisa berubah dengan niat yang baik, ya. Sebaliknya kalau hukum asalnya bagus bahkan wajib, karena niat yang salah bisa menjadi berdosa, bisa menjadi maksiat. Contoh sholat, sholat ibadah yang agung, kewajiban. Tapi salah niat, sholatnya bukan untuk Allah, tapi untuk dipuji, menjadi maksiat dan diancam. Fawailul lil musallin, salah satunya walladzina hum yuraun. Wail bagi orang yang sholat. Yang sholatnya gimana? Salah satunya yang riya. Niatnya salah. Ibadahnya agung, maka tetap jadi maksiat. Maka ibadah yang benar, amalan yang benar, wajib dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang benar, barulah dianggap ibadah. Ketika amalan baik dan benar, niat salah atau cara salah, maka jadi maksiat. Tapi sesuatu yang hukum asalnya haram tidak bisa berubah menjadi halal hanya karena niat yang baik, enggak ya. Kedua, at-tanbih 'alal illat. Wa huwa tarkul adabi ma'allah tu'khadhu min qawlihi wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Poin kedua, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari bab ini adalah tanbih alal illah. Memberi perhatian, perhatian terhadap illat. Illat itu sebab. Apa sebabnya perbuatan itu diharamkan? Sebabnya dia ini kurang beradab terhadap Allah Azza wa Jalla. Salah satu dianggap tidak beradabnya orang itu kepada Allah lah menyerupai menandingi Allah dalam hal ciptaan. Diambil dari wa man adzlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Ingat, Allah telah menetapkan bentuk-bentuk perbuatan yang Allah benci. Salah satunya menyerupai ciptaan Allah. Jangan dilanggar atau ditentang. Dah, saya mah niatnya tidak menyerupai atau menyaingi ciptaan Allah. Enggak, niat saya mah. Ingat sekali lagi, niat yang baik, niat yang tidak buruk, tidak menyebabkan perbuatan yang terlarang menjadi halal. Enggak. Sama dengan beginilah. Kalau ada orang yang menyebut kita dengan sebutan monyet, kita merasa terhina apa enggak dengan sebutan itu? Iya, terhina. Sakit hati enggak? Sakit hati. Lalu dia bilang, saya niat saya nyebut monyet teh bukan menghina, memuji. Karena monyet kan lucu, tah antum lucunya kayak monyet. Bisa enggak perkataan kamu kayak monyet itu menjadi pujian? Enggak, tetap. Jadi yang diukur bukan niat dia, tapi efek kepada korban dari perbuatan dia. Umpamanya kita ya menghinakan seseorang dengan cara yang membuat dia terhina, tapi kita tidak berniat menghina dia. Dia marah. Kita bilang, kenapa kamu marah? Oh, kamu menghina saya. Saya enggak niat menghina kok. Niat yang tidak ditujukan untuk menghina, kalau perbuatan tersebut berupa penghinaan, maka tetap itu adalah perbuatan menghina walaupun tidak dengan niat menghina. Ya. Umpamanya seseorang menyentil, nyintrek, menyentil, mencubit, sakit. Kamu kenapa menyakiti saya? Saya tidak bermaksud menyakiti. Tuh gimana ya? Bukan niat saya menyakiti antum. Tidak niat menyakiti, tapi perbuatan itu sendiri sudah menyakiti. Maka saya tadi bermaksud mengusap antum. Cuma antum terlalu sensi. Ngusap disebut nyubit. Kenyataannya memang nyubit. Jadi niat yang baik tidak merubah sebuah perbuatan yang buruk menjadi dianggap baik tidak. Termasuk ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ini firman Allah dalam hadis kursi, siapa orang yang lebih zalim dibanding orang yang menyerupai ciptaanku? Itu kata Allah. Siapapun yang menggambar makhluk bernyawa, kata Allah, itu sama dengan menyaingi ciptaanku. Itu kata Allah. Lalu kita bantong, wah saya mah gak niat begitu. Niat sekali lagi tidak merubah hakikat dari sebuah perbuatan. Ya. Jadi lihat illat, salah satu illat atau sebab terlarangnya hal itu karena su'ul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Su'ul adab itu artinya buruk adabnya kepada Allah. Ketiga, at-tanbihu ala qudratihi wa 'azzihim liqauli falyakhluqu dharrah aw sya'irah. Hadis ini juga berisi bab ini juga berisi peringatan. Peringatan terhadap apa? Terhadap betapa maha kuasanya Allah dan betapa super lemahnya kita sebagai makhluk. Allah Azza wa Jalla menantang Coba kalau kamu mau ciptakan dzarrah. Dzarrah sudah kita jelaskan, binatang kecil, semut yang paling kecil itu dzarrah. Kecil banget. So, kalau kamu mampu ciptakan itu, atau syairah, atau biji gandum. Silakan kamu buat biji gandum. Bisa enggak gitu? Itu tantangan dari Allah. Karena apa? Allah mampu membuat yang jauh lebih besar daripada semut, daripada biji gandum. Allah mampu membuat kita sebagai manusia yang jauh lebih besar dan lebih ribet daripada hanya seekor semut kecil. Bahkan langit yang begitu agung besar dan dahsyat serta pasti complicated ya, lebih ribet daripada manusia, Allah mampu dan mudah. Allah menyatakan, a antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian yang lebih susah penciptaannya ataukah langit? Langit jauh lebih susah dalam hal penciptaan. Langit yang begitu susah bagi Allah sangat mudah, apalagi menciptakan kalian, apalagi menciptakan seekor semut yang amat kecil. Allah mampu. Sok, kalian mampu enggak menciptakan semut kecil? Enggak mampu. Saking apanya, lemahnya kita, sedangkan Allah Azza wa Jalla maha agung, maha dahsyat kekuasaannya. Poin keempat, at-tasrih bi annahum asyadun nasi adzaban. Bab ini pun menegaskan bahwa para tukang gambar akan menerima azab yang terberat, terdahsyat. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi adzaban. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat. Kelima, annallaha yakhluqu bi'adadi kulli suratin nafsan yu'adzibu bihal musawwir fi jahannam. Bab ini pun menerangkan bahwa Allah akan menciptakan ruh atau jiwa jumlahnya sejumlah gambar-gambar makhluk hidup yang dilukis oleh manusia. Lalu ruh tersebut mengazab orang itu di neraka jahanam. Kalau seorang umpama menggambar makhluk hidup, 100 makhluk hidup ada berbagai macam bentuk, ada gambar manusia, ada gambar binatang ular ataupun harimau atau binatang buas yang lainnya. Makhluk hidup yang lain. Nanti Allah akan ciptakan ruh sebanyak lukisan makhluk hidup yang dia buat, lalu diazablah orang itu dengan ruh-ruh atau binatang atau makhluk yang dia ciptakan atau yang dia lukis tersebut di neraka jahannam. Berdasarkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannam. Akan dijadikan dari setiap gambar yang dia buat, yang dia lukis, ruh kemudian masuk ke dalam lukisan itu dan hidup, lalu mereka yang dilukis itu mengazab orang ini di neraka jahannam. Keenam, annahu yukallafu ayyanfukha fihi ar-ruh. Pelukis atau penggambar akan dipaksa meniupkan ruh. Dan ini termasuk salah satu di antara jenis azab. Tidak mampu membuat ruh, meniupkan ruh, tapi dipaksa. Secara psikis, ya, itu siksaan, ya, di bawah tekanan para penyiksa yang Allah tugaskan untuk itu. Terakhir yang ketujuh, al-amru bitamsiha idza wujidat. Bab ini juga memberikan pelajaran adanya perintah untuk menghapus. Kalau itu bisa dihapus. Kalau enggak bisa dihapus, maka disamarkan bentuk dari lukisan itu dengan cara diberikan lukisan tambahan, warna tambahan yang tadinya berbentuk makhluk hidup menjadi samar menjadi berbentuk selain makhluk hidup. Dan ini berdasarkan hadis, alla tada'a suratan illa tamastaha. Janganlah engkau membiarkan satu lukisan pun kecuali engkau menghapusnya. Selain itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyamakan fitnah gambar, fitnah lukisan, fitnah patung dengan fitnah yang terjadi akibat penyimpangan dalam memperlakukan kuburan. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alla tad'a suratan illa tamastaha wa la qabran musrifan illa sawaitaha." Janganlah kamu membiarkan gambar apapun kecuali kamu hapus atau kamu samarkan, dan janganlah kamu membiarkan satu kuburan pun yang terlalu menonjol kecuali kamu ratakan. Ini semuanya dianggap sama fitnah yang muncul dan menjadi wasilah terjadinya perbuatan syirik. Kalau ada orang yang mengatakan, saya buat patung, saya buat lukisan tidak untuk disembah, tidak untuk diagungkan, tidak untuk diibadati, itu hanya penyaluran apa isi hati, maka sudah kita jawab, niat tidak merubah hakikat. Kedua, seluruh patung yang dahulu disembah, awal pembuatan patung niatnya bukan untuk disembah. Lata, Uzza, Manat, Hubal yang ada di Mekah saat itu pertama kali dibuat bukan untuk disembah, tapi sekedar untuk mengingatkan orang-orang yang masih hidup tentang kesolehan orang yang patungnya ini dibuat nih. Begitu lihat orang ini, teringat nasihat-nasihatnya, wejangannya, bimbingannya, lalu giat ibadah. Generasi awal begitu, tidak menyembah. Generasi kedua juga tidak. Generasi berikutnya, kamu tahu apa yang dilakukan anak nenek moyang kamu kepada patung ini? Enggak, menyembah mereka. Sekarang sembahlah, akhirnya menyembah. Tidak ada orang yang membuat patung yang disembah awalnya dengan niat untuk disembah, tidak ada. Awalnya hanya untuk monumen, awalnya hanya untuk peringatan, awalnya dengan niat yang baik. Tapi beberapa waktu yang lama setelah itu, generasi berikutnya menjadi menyembah kepada patung tersebut. Ya, inilah pelajaran yang bisa kita ambil di dalam bab ini. Ya, waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Cukup sampai di sini penjelasan kita. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya-jawab. Kepada Akhi Fawas di Studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Fawas. Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan di sore hari ini. Khotbah Islam pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Ada yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236643 atau bisa kirim pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang saya sampaikan, dan kami berikan kesempatan dari penelpon bertanya. Pertama, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari siapa? Dari Agus di Riau. Silakan, dari mana Pak? Agus di Riau. Silakan Pak. Silakan Pak Anies. Silakan. Bagaimana hukumnya menjual barang-barang atau makanan yang dibungkusnya atau kotak-kotaknya di dua gelar itu ada gambar makhluk hidup, dan kemudian barang itu dipajangkan di toko? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas di Riau, barakallahu fiqh. Bagaimana gambar yang dipajang di dus box makanan? Gambar orang ya? Orang lengkap atau hanya kepalanya aja? Biasanya kepalanya aja ya? Tapi ada juga yang lengkap seluruh tubuh. Itu sebenarnya sudah kita bahas tadi ya. Hukum asal gambar, kalau itu utuh maka terlarang. Tapi kalau itu hanya kepala saja atau badan saja, maka boleh. Maka kalau itu dibolehkan, boleh juga untuk dipajang. Tapi kalau itu umpama gambar utuh tidak boleh, maka tidak boleh untuk dipajang untuk keperluan apapun, ya. Terus bagaimana kalau hukum makanan yang dibungkus di kotak tersebut, makanannya tidak tercemar menjadi haram? Tidak. Makannya tetap halal. walaupun dibungkus dengan gambar umpamanya, walaupun ada kotak yang gambarnya gambar orang secara utuh dan lengkap, hukum makanannya tetap halal. Yang disoroti adalah perbuatan menggambar dan memajang gambar tersebut. Kalau hukum asal terlarang dan haram, maka hanya keharaman aspek menggambarnya saja, tidak merembet dan tidak berpengaruh kepada hukum dari makanan tersebut. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Agus di Riau. Silakan di kesempatan kedua masih dari penelpon di 0218236543. Ya silakan. Ya. Baik, belum tersambung. Kami angkat pertanyaan terlebih dahulu dari penanya melalui pesan singkat dari pendengar kita di Tasik, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika mengeringkan binatang asli hingga keras digunakan untuk sekedar hiasan atau juga digunakan untuk bahan pembelajaran materi-materi yang terkait dengan dunia hewan? Terima kasih Ustaz. Iya. Pendengar di Tasikmalaya, barakallahu fik. Boleh enggak binatang hidup ular atau tupai gitu ya dibunuh, ditangkap, dibunuh lalu dikeringkan lalu isinya yang dikeringkan pasti cuma kulitnya ya, nggak mungkin dalemannya dagingnya dikeringkan, nggak mungkin ya, dikeruk lalu biasanya diganti dengan apa? Dengan kain, kapas, atau dengan tiger gaji, apa bahasa Indonesianya? Tiger gaji ya. Serbuk-serbuk kayu bekas gergajian. Dimasukkan. Kemudian tampilannya persis ular, tampilannya persis tupai atau binatang lainnya. Apakah dibolehkan atau tidak? Taib, barakallahu fiik. Itu sama dengan patung, hanya dengan bahan yang berbeda. Apapun badan bahan dari pembuat patung itu, pembuatan patung itu, baik kayu, kain yang diisi dengan kapas-kapas, ataupun terbuat dari plastik, termasuk terbuat dari kulit binatang asli dari makhluk itu. Itu sudah merupakan benda mati lagi. Sama dengan kayu, sama dengan plastik, sama dengan kain, sama dengan besi atau yang lain-lainnya. Itu sama. Itu sudah menjadi benda mati lagi. Maka kalau bahan-bahan yang tadi dibuat menjadi patung, makhluk hidup baik orang ataupun binatang, maka dihukumi sama dengan hukum patung. Dan itu terlarang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan terakhir ya Fawas ya. Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Silakan di kesempatan terakhir kami berikan kembali kesempatan di 0218236543. Silakan. Silakan Bapak Ibu sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak dikecilkan volume radio. Ada feedback Bapak. Silakan dari mana Pak? Abu Mijan di Pondok Lapa Jakarta. Silakan. Barakallahu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Wa fika barakallahu. Masalah gambar dan makhluk hidup Ustaz. Ya. Setelah dilarang, bagaimana memelihara anjing buruan atau anjing penjaga sawah pertama itu? Kedua, bagaimana mencuri gambar atau gitar punya teman Pak Ustadz untuk dimusnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dua pertanyaan. Pertama, bagaimana memelihara anjing pemburu ya? Dan anjing apa tadi? Pelacak apa? Pertama, hukum memelihara anjing pemburu untuk berburu dibolehkan. Tapi wajib dilatih. Cara menggigitnya bagaimana, ya? Dibolehkan. Kalau memang pekerjaan dia berburu sebagai nafkah. Itu pertama. Kedua, tidak boleh diberi tempat atau kandang serumah dengan kita. Dipisah di luar rumah ada kandangnya tersendiri. Untuk tidak menajisi tempat kita, untuk menghindarkan tidak masuknya malaikat ke rumah kita di sana, ya. Adapun kalau pekerjaan kita, pencarian nafkah kita bukan untuk berburu. Kita ada pekerjaan, ada penghasilan tetap. Berburu itu sekedar apa? Hobi. Tidak untuk dimakan. Karena yang diburu biasanya babi hutan. Halal apa haram? Haram untuk dimakan. Jadi ngapain berburu? Kalau bukan untuk nafkah, kalau bukan untuk dimakan oleh kita. Kalau zaman dahulu iya, berburu untuk dimakan, dibolehkan. Tapi dengan syarat dilatih. Melepaskan anjing buruan itu sendiri dengan mengucapkan bismillah dan seterusnya. Itu dibolehkan. Ya, tapi kalau tidak dalam rangka untuk berburu, walaupun anjingnya anjing pemburu. Tapi tidak untuk berburu. Ada? Ya mungkin ada. Hanya sekedar hiasan atau aksesoris atau umpamanya untuk berjaga-jaga agar tidak kemalingan. Maka dibolehkan asal apa? Asal disimpan di luar. Kalau untuk menjaga agar tidak kemalingan. Tapi ada alternatif, mending security. Biayanya sama ya. Menggaji security dengan memelihara anjing mahal mana? Anjing itu harus daging loh. Sehari setengah kilo umpam. Berapa tuh setengah kilo? Anggaplah 80 ribu sehari itu. Sebulan berapa? Ya 80 ribu itu sekali, ini dua kali. Jadi 100 ribu lah anggaplah ya. 100 ribu sehari 3 juta. Mending dibayar security. Bisa menafkahi anak dan istri ya. Kalau tidak untuk itu maka tidak boleh. Kalau tetap kekeh memelihara anjing, maka satu hari pahalanya berkurang satu qirat. Bukan satu qirat. Satu qirat adalah sebesar gunung Uhud yang besar. Bayangkan pahala kita sendiri gak seberapa, harus berkurang karena memelihara anjing sekedar hobi, sekedar hiasan, maka tidak boleh ya. Adapun untuk berburu, kalau memang mencari nafkahnya dari hasil berburu, maka tidak boleh, maka itu boleh asal dilatih dan melepas dengan sebutan bismillah ya. Cukup sampai di sini saja yang kita bisa sampaikan. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.